Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ketiga dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang apa yang membedakan di antara para nabi alaihi wassalam. Para nabi beragama Islam, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Yang membedakan antara agama Islam yang dibawa seorang nabi dengan agama Islam yang dibawa nabi yang lain adalah tentang tata cara beribadah serta halal dan juga haram. Terkadang satu ibadah yang memiliki nama yang sama akan tetapi caranya berbeda. Terkadang sesuatu yang diharamkan atas satu umat dihalalkan bagi umat yang lain. Semuanya ini sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah SWT, Zat yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Allah SWT berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Kami telah jadikan masing-masing dari kalian syariat dan juga cara. Al-Ma'idah ayat 48. Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allaj, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun." Para nabi itu adalah saudara satu bapak. Ibu-ibu mereka berbeda, akan tapi agama mereka satu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan jadi maksud dengan ibu-ibu mereka berbeda adalah syariat mereka berbeda. Salat dan zakat telah disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman tentang Nabi Ismail, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah." Dan dahulu Ismail menyuruh keluarganya untuk salat dan juga zakat. Surat Maryam ayat ke-55. Nabi Isa alaihissalam boleh berkata, "Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya." Dan Allah SWT telah berwasiat kepadaku untuk salat dan juga zakat selama aku masih hidup. Maryam ayat ke-31. Namun salat di atas tanah terbuka, di luar tempat khusus ibadah, hanyalah disyariatkan di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula rampasan perang diharamkan bagi umat-umat sebelum kita dan dihalalkan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Uju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah fal yusalli wa uhillat liyal maghanim walam tuhalla li ahadin qabli." Dan telah dijadikan bagiku tanah ini, bumi ini, sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci. Maka siapa saja di antara umatku yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Dan telah dihalalkan bagiku rampasan perang, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Roy. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.